الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب لنجدان بجران كتاب صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عبار بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersandar ke aku, yakni Aisyah memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bersandar kepada Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, Allahumma ighfirli warhamni. Ini menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan rahmatilah aku, walhiqni birrafiqil a'la, dan gabungkanlah bersama dengan arrafiqil a'la, teman-teman yang ada di ketinggian, yakni para anbiya wa rasul. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini syahidnya kita, barakallahu fikum. Sisi pendalilannya, sebaik-baik teman, sebaik-baik kawan mereka itu Rasul, Al-Anbiya, Was-Siddiqun, Was-Syuhada, Was-Salih. Barakallahu bikum. Ini kalau kita menjelang kematian, ini yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfirli warhamni. Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah ampunilah aku min rahmatillah. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu ta'ala, babu du'ail a'idil mariyad. Bab doa orang yang menjenguk untuk orang yang sakit. Barakallahu bikum. Kita senantiasa silih berganti sakit. Apakah sakitnya itu biasa, ringan, sedang atau berat. Kita senantiasa saling menjenguk. Barakallahu bikum. Sekali mungkin saudara kita yang sakit atau kitanya yang sakit, lah kita dianjurkan untuk menziarahi, barakallahu fikum, untuk menjenguk. Ada ya'ud, a'id itu sesuatu yang kembali, artinya orang yang sakit semestinya bukan cuma satu kali dijenguk, barakallahu fikum. Hendaknya senantiasa ditanyakan keadaannya sampai dia sembuh. Barakallahu fiik. Senantiasa dijenguk, dihibur, didoakan. Babu doa il aidi lil mariyud. Dari kata ada ya'ud. Datang menjenguk terus kembali lagi nanti suatu saat datang lagi. Sama seperti id. Id dikatakan id karena senantiasa berulang. Barakallahu fiik. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشفي سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. Berkata Aisyah bintu Sa'ad dari ayahnya Sa'ad Nabi Waqqas mengatakan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan, Allahumma shfi sa'dan. Ini kalau yang sakitnya Sa'ad. Kalau Zaid, ya kita katakan Allahumma shfi Zaidan. Kalau Ibrahim, ya kita katakan Allahumma shfi Ibrahim Muhammad atau Abdurrahman, disebutkan namanya, Allahumma shfi, Allah sembuhkanlah Sa'ad. Allah sembuhkanlah Ibrahim atau sembuhkanlah Zaid. Pokoknya siapa yang sakit, namanya yang disebut dalam doa itu. Allahumma syfi. Apa gitu. Kita jenguk. Barakallahu fiik. Orang yang sakit ketika disenguk, dijenguk, dia memiliki barakallahu fiikum rasa gembira. Senang. Barakallahu fiikum. Dia termotivasi untuk lebih cepat sembuh. Dia lebih enteng rasanya. Dia merasakan lebih ringan. Kenapa? Karena ada orang yang perhatian terhadap dia. Ada yang tersugesti dia. Barakallahu fiikum. Apalagi yang mendatanginya adalah orang yang dia cintai, dia muliakan. Barakallahu fiikum. Apakah temannya atau gurunya atau lah saudaranya. Barakallahu fiikum. Itu sudah separuh dari apa usaha pengobatan. Barakallahu fiikum. Menjenguknya, ngajak berbincang, apalagi kalau dia merasa senang dengan keberadaan kita. Barakallahu fiik. Dia suka ngobrol dengan kita walaupun dia sakit. Barakallahu fiik. Nah, tetap kembali kepada hukum asal, kalau memang dia merasa kurang nyaman dengan kehadiran kita, maka jangan lama-lama. Barakallahu fiik. Jangan lama-lama. Apalagi kalau kita lihat dia mengerang kesakitan begitu. Baik, ya, tinggal mendoakannya kemudian pamitan. Barakallahu fiikum. Biarkan dia istirahat. Allahu musta'an. Dan kalau kita menjenguk dalam kondisi istirahat, khas, biarkan istirahat. Dia memang butuh istirahat. Istirahat itu akan membantu tubuhnya untuk memulihkan diri. Barakallahu fiikum. Karena dia memang sangat kesulitan untuk istirahat. Ya, orang sakit sangat sulit untuk istirahat. Susah tidur. Karena dia akan menahan rasa sakit yang dia derita. Sampai keringatan, sampai kayak mengejang begitu. Dia merasakan barakallahu fikum sakit yang amat sangat. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita masih bisa sempat mendoakannya, mengajak berbincang dengan hal-hal yang menyemangatinya, ingatkan dia tentang keharusan obat kepada Allah Subhanahu wa taala, keharusan bersabar, keharusan. Barakallahu fikum. Kita ingatkan tentang hikmah sakit. Barakallahu fikum, hikmah sakit. Keutamaan bersabar kalau sakit dan seterusnya. Yang boleh jadi tidak ada orang yang menyampaikan hal yang seperti itu. Kecuali kita. Yang datang ke sana sanak saudaranya, familinya. Cerita tentang keluarga, cerita tentang anak, cerita tentang pekerjaan, cerita tentang macam-macam. Cerita tentang usaha. Barakallahu fiik. Yang terkadang tidak ada hubungannya dengan orang yang sakit ini. Barakallahu fiik. Justru yang perlu kita sampaikan adalah sesuatu yang berhubungan dengan orang yang sakit ini. Barakallahu fiik. Dan orang yang sakit biasanya lebih menerima. Lebih menerima nasihat. Karena dia kondisinya melemah, terpuruk dia, barakallahu fikum. Beda dengan orang yang kuat, orang antum nasihatin, dia mungkin melawan. Apa intinya? Oh, nasihat-nasihat kita, nganai sendiri urus tapi sendiri, tapi diri. Tapi kalau dia dalam kondisi sakit, kemudian nasihati, dia akan, oh iya, kita memang banyak dosa, kita memang banyak salah, kita memang, astagfirullah. Kita semangati untuk dia. Barakallahu fiik. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang perempuan yang kita lewati. Perempuan berkulit hitam yang minta didoakan kesembuhan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, doakanlah untuk aku semoga Allah menyembuhkan aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti sabarti walaki jannah wa in syi'ti da'utullah laki." Kalau engkau pengen, aku akan mendoakan engkau. Kalau engkau pengen, engkau bersabar dan engkau surga. Itu pilihan pertama yang Rasulullah SAW sodorkan. Wa in syi'ti, dan kalau engkau pengen tetap bersikeras untuk didoakan, Da'utullah lak, aku akan mendoakan semoga sembuh. Baik. Karena yang pertama dia dengar itu adalah surga, dan memang inilah barakallahu fikum cita-cita seorang muslim mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sekonsekuensinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku akan merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki dengan memasukkannya kepada engkau, yakni ke dalam surga. Barakallahu fiik. Baik, ya karena memang semangatnya, cita-citanya tinggi, maka dia pun memilih untuk apa? Untuk masuk surga dan bersabar dengan cerita yang dia alami. Paling dia bilang, berapa lama Pak ini sakit? Mati kelar. Barakallahu fiik. Baik. Kalau memang kita mau ukur kehidupan dunia kita, ya sekitar kalau misalnya ukuran hidup kita ini, taruhlah 80 tahun lebih. Ya kan? So banyak bonus itu 80 tahun. Baik. Kalau mau diukur dengan perhitungan akhirat itu, satu hari di akhirat sama dengan apa? 1000 tahun di dunia. Barakallahu fiik. 1000 tahun di dunia. Ya kalau umur kita ya, paling memang cuma setengah hari perhitungan. Kita cuma setengah hari kurang lebih, atau cuma beberapa jam. Baik. Allah musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Abu Awana an Mansur an Ibrahim an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan aw ata bihi ilaihi qaa aw utiya aw ata bihi ilaihi utiya ilaihi ata bihi ilaihi qala alaihi salatu wassalam idhhab binna adhinna adhhib al ba'sa rabb al nas ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau idza ata maridan, kalau beliau menjenguk orang yang sakit atau didatangkan kepada beliau orang yang sakit, barakallahu fiik, karena terkadang beliau menjenguk orang sakit atau orang sakit datang kepada beliau, beliau mendoakan adhibil ba's, hilangkanlah penyakit, wahai rabban nas, wahai rabbnya seluruh manusia, isfi anta syafi, sembuhkanlah karena sesungguhnya engkaulah yang maha menyembuhkan, la syifa'an illa syifa'uk, tidak ada sembuh kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau, syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak ada lagi sakit setelahnya. Barakallahu fiik. Masyaallah tabarakallah. Baik. Qala rahimahullahu taala wa qala Amr bin Abi Qais wa Ibrahim ibn Tamhan. Tamhan atau Tahman? Tahman, ini salah cetak kalau saya. Yang kebalik. Tahman yang benar. An Mansur an Ibrahim wa Abi Duha idza atal marid. Lafadznya atal marid. Kalau orang yang sakit datang. Yang di atas tadi dibawa orang sakit ke Rasulullah. Waqala Jarir an Mansur an Abi Dhuha wahdahu waqala idza ata maridan. Barakallahu fiik. Intinya kalau ada orang kita dapati sakit, apakah dia yang datang ke kita atau kita menjenguknya, maka doakan dia. Jangan pelit doa. Jangan sungkan-sungkan untuk mendoakan. Jangan mengatakan, oh dia syekh, dia alim, dia ustaz. Tetap siapapun tetap harus didoakan. Barakallahu fiik. Syafakallah. Qala rahimahullahu taala babu wudhu'il 'aid lil marid. Wudhu ini adalah air yang dipakai untuk wudu. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Munkadir qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فأقلت فقلت يا رسول الله لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية المريض الفرائض dari جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه berkata دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض Rasulullah SAW masuk ke rumahku dalam keadaan aku sakit. Fatawadda'a fasabba 'alayya, kemudian dia wudu dan menyiramkan kepadaku sisa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau memerintahkan untuk menyiramkan ke aku. Fa'aqaltu, maka aku pun siuman, aku pun sadar. Faqultu ya Rasulullah, ini biasanya kalau memang orang sakit parah sampai pingsan. Barakallahu fiik, sampai tidak sadarkan diri. Karena sakit yang dahsyat yang menimpanya. Faqultu ya Rasulullah, la yarithuni illa kalala. Kemudian aku berkata, ya Rasulullah, tidak ada yang mewarisiku kecuali kalala. Kalala itu artinya orang yang meninggal dunia tidak ada ahli warisnya ke bawah dan tidak ada ahli warisnya ke atas. Paham insyaallah? Tidak ada anak keturunannya ke bawah dan tidak ada ibu bapaknya ke atas. Sumati semua. Yang ke atas sumati, kemudian di bawah juga sumati, atau memang tidak ada anak keturunannya. Maka ketika yang mewarisinya itu cuma saudara-saudaranya, bibi, paman, kan ke samping semua. Pembagian harta warisan itu ada ke bawah, bunuwah, anak-anak ke bawah, anak cucu cicit ke bawah. Barakallahu fiik. Kemudian ubuah, bapak, bapaknya bapak, kakek, kakeknya kakek, terus rupa ke atas. Namanya ubuah. Kemudian yang tua ketiga ukhuwah. Saudara-saudara. Saudara sekandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Namanya ukhuwah. Kemudian naik ke paman. Namanya apa? Umumah. Paman. Kalau tidak ada ke atas, tidak ada ke bawah, maka itu namanya kalalah. Barakallahu fiik. Di akhir surah Nisa. Fakifal miras. Bagaimana terus akhirnya pembagian harta warisan itu ya Rasulullah? Panazalat ayatul faraid, maka turunlah ayat yang berbicara tentang masalah faraid, masalah pembagian harta warisan. Barakallahu fiik. Jadi air wudu boleh dipakai untuk usaha kesembuhan. Barakallahu fiik. Air wudu atau air yang diruqyah. Barakallahu fiik. Karena beda dengan air biasa, air yang telah tersentuh kebaikan itu akan memiliki pengaruh lebih. Barakallahu fiik. Air yang diruqyah dengan air biasa tidak sama. Walaupun diambil dari sumber yang sama. Barakallahu fiik. Atau ambil air aqua beli di toko, di warung. Satunya diruqyah, satunya tidak. Tetap beda. Barakallahu fiik. Beda. Tidak akan sama. Karena air memiliki pengaruh yang luar gampang terpengaruh dengan apa yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu sebagian di antara para ahli mengatakan bahwa air yang terbaik di atas muka bumi adalah air Zamzam. Barakallahu fikum. Air yang terbaik di atas muka bumi ini adalah air Zamzam. Kandungannya, keampuhannya, kebaikannya ada. Kenapa? Karena setiap saat ada orang yang sholat di situ, ada yang i'tikaf di situ, ada yang tawaf di situ, ada yang baca Quran di situ, ada yang berdoa di situ, ada yang berbagai macam barakallahu fikum kebaikan. Dan ini memiliki pengaruh terhadap air. Barakallahu fikum. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Suatu ketika aku berada di Makkah. Ketika aku berada di Makkah, aku jatuh sakit dan aku berusaha untuk mencari tabib, ternyata tidak ada tabib. Maka aku pun mengambil air Zamzam dan membacakan Fatihah berulang-ulang. Bukan cuma satu kali, dua kali, tiga kali, berulang-ulang aku membaca Fatihah untuk air Zamzam, kemudian aku meminum. Kemudian aku merasakan mulai dari saat itu ada kesembuhan biidznillahi tabarak wa ta'ala. Ini karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zamzam lima syuribalahu. Air Zamzam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan ketika kita meminumnya. Barakallahu. Qala rahimahullahu taala, babu man da'a bi rafil wabai wal umma. Bab siapa yang berdoa untuk diangkatnya wabak, penyakit, dan humma. Humma itu panas, demam. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Ismail, qala haddathana Malik, an Hisham bin Urwa, an Abihi, an Aisyata radiyallahu anha. Anha qalat, lama qadima Rasulullah SAW, wu'ika Abu Bakr wa Bilal. Berkata Aisyah radiyallahu ta'ala, anha ketika datang Rasulullah SAW, bersama dengan Abu Bakar ke Madinah. Ini ceritanya di Madinah. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Demikian juga Bilal bersama dengan yang lain. Hijrah. Ternyata sesampainya di Madinah, Madinah memiliki cuaca yang lain. Barakallahu fikum. Abu Bakar terjatuh sakit, Bilal juga demikian. Qalat fadakhaltu alaihima faqultu ya abati kaifa tajiduka. Kemudian aku menjenguk ayahku sendiri, yakni Abu Bakar, dan aku bertanya kepadanya, ya abati, wahai ayahku, bagaimana keadaan? Bagaimana kau dapati dirimu sendiri? Wa ya Bilal, kaifa tajiduka? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Barakallahu fikum. Aisyah bertanya, qalat wa kana Abu Bakr idza akhadathu al-humma yaqulu kullu mri'in musabbahum fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na'lihi. Dan Abu Bakr kalau dia diserang panas demam, Abu Bakr melantunkan bait syair, kullu mri'in musabbahum fi ahlihi. Setiap orang akan dikenai atau ditimpa panas demam di keluarganya, wal mautu adna min syiraki na'lihi, sementara kematian itu lebih dekat kepadanya dari tali sendalnya. Barakallahu fik. Wa kana Bilal idza aqla anhu yarfa'u akhiratahu fayaqul ala layta syi'ri hal abitanna laylatan laylatan biwadin wa hawli idhiru wa jalilu wa hal aridanna yawman miyaha majinnatin atau mijannatin wa hal tabduwan li syamatun wa tafidu. Melantunkan bait syair. Bilal mengatakan, ala layta syi'ri, duhai keadaanku, jiwaku, apakah aku masih bisa suatu saat atau suatu malam aku bermalam di lembah Mekah maksudnya, karena dia merindukan Mekah. Bilal merindukan Mekah karena merasa cocok dengan cuacanya, suasananya pada saat itu. Di lembah Mekah maksudnya. Wa hawli idkhirun wa tafilu, dan di sekitarku itu adalah idkhir. Ini pohon-pohon yang ma'ruf, pohon-pohon idkhir, yakni rumputan semacam jenis ilalang. Wa jalilu wa hal ridanna miyaha yawman miyaha mi jannatin, dan apakah masih bisa suatu saat aku akan meminum air dari tempat atau pasar Mijannah, satu tempat yang bisa dijadikan pasar oleh orang-orang yang di sana ada airnya, yang biasa di sana Bilal meminum airnya, dia merindukannya. Ya wahal tabduwan li syamatu wa tafilu, dan apakah masih suatu saat aku akan melihat syamah dan tafilu. Masya Allah. Qala Aisyah radhiyallahu, qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fajitu Rasulullah SAW fa'akhbartuhu faqala, maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW dan aku mengkhabarkan kepada beliau tentang keadaan Abu Bakar dan Bilal. Maka Rasul pun mengatakan, Allahumma habib ilayna al-madinata kahubbina makkata wa awashad. Ya Allah, jadikanlah engkau, ya, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah. Atau bahkan lebih kami cinta kepada Madinah. Wasahihha, dan jadikanlah Madinah ini kota sehat. Wabarik lana fi sa'ina sa'iha wa muddiha, dan berkahilah untuk kami di takarannya, sa' dan mudnya. Wangkul hummaha faj'alha bil juhfah, dan pindahkanlah panasnya kota Madinah ini ke Juhfah. Barakallahu fiik. Yani hawa dan cuaca yang biasa menjadikan orang demam. Dan banyak orang yang merasakan ini. Bukan cuma sekedar orang meyakininya sebagai satu kenyataan, tapi memang demikian keadaannya. Hatta orang-orang Makkah mengetahui bahwa Yathrib, kota Madinah itu memiliki cuaca, suasana yang menjadikan orang terkadang sakit. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya asbab yang menjadikan orang sakit itu dipindahkan. Dipindahkan ke Juhfah. Barakallahu fikum. Dan Rasulullah mendoakan supaya kota Madinah menjadi kota yang sehat, yang bagus. Barakallahu fikum. Dan minta keberkahan untuk takarannya. Wallahu a'lam. Tabillahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.